السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita memulai kajian ini dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar Allah memudahkan kita untuk jadi hamba yang bersyukur dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan bisa merubah teori yang kita pelajari menjadi praktek nyata. Dan itu PR besar dalam setiap kajian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu dan memberikan kita hidayah untuk menjadi pribadi yang baik atau lebih baik lagi. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan kita masih bersama hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kemarin kita sudah menjelaskan hadis Talak bin Ali ketika Nabi kita SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatih," jika seorang suami mengajak dan mengundang istrinya untuk hajatnya, untuk keperluannya, maka istri wajib mendatangi atau merespon atau melayaninya. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun istri itu ada di depan tungku untuk membuat roti dan makanan lainnya. Sebuah kalimat yang singkat namun syarat akan makna, dan bahkan setiap kata itu memberikan pesan. Pesan tentang kelembutan, pesan tentang kenyamanan, sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan pesan tentang menghormati dan memuliakan, dan bukan merendahkan. Makanya menggunakan kata da'a. Dan juga pesan bahwa istri wajib taat kepada suami dalam hal ini, kecuali darurat atau kecuali maksiat. Dan kesibukan mengerjakan aktivitas rutin bukan penghalang, hadirin. Kecuali kalau darurat sekali lagi, atau gak memungkinkan. Jadi bagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita kesigapan seorang istri. Istri itu harus sigap, istri itu harus responsif, istri itu harus tangkas gitu loh. harus peka dan memenuhi dalam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jika semuanya memungkinkan. Dan itu sangat dibutuhkan, hadirin. Dan tidak boleh dengan dalih dengan dalih apapun kecuali dibenarkan oleh syariat. Dan banyak kasus renggangnya rumah tangga itu salah satunya gara-gara hal ini. Dan akhirnya merembet kemana-mana. Oleh karena itu, khususnya istri atau wanita yang memperbaiki sisi ini. Dan ingatlah nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan wa in kanat 'ala tanur, walaupun di depan tungku. Lalu bagaimana jika di dalam kamar misalnya, atau tempat yang lebih kondusif? Faltatihi. Dan lihat sekali lagi, kalau kita lihat redaksi hadis ini, mari kita lihat bersama-sama lagi. Faltatihi, ada fa di sana. Nabi SAW dalam hadis ini enggak mengatakan thumma, tapi pakai fa. Apa bedanya fa dan thumma, hadirin? Bedanya apa? Ya beda Pak Ustaz. Fa itu fa, thumma itu tha dan mim. Iya sih. Kalau saya singin, makna apa? Dan apa kaitannya dengan dalalatul alfaz dalam ilmu usul fikih? Atau keterangan para nuhah atau para ulama nahu? Fa itu apa? Apa bedanya sih? Ya, bedanya di salah satunya di waktu. Kalau fa itu jeda waktunya singkat, lebih mengarah pada tertib dan fauriyah. Ja'a budi fa Ahmad, budi telah datang lalu disusul oleh Ahmad. Ketika pakai fa itu berarti Ahmad datang setelah budi dalam tenggang waktu yang singkat. Tapi kalau thumma ja'a budi thumma Ahmad, itu artinya budi datang lalu dengan jeda waktu yang cukup, mungkin agak lama, baru Ahmad datang. Itu thumma. Jadi ditarahi. Jadi ada jeda waktu yang lebih lama dibanding fa. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kata sambung apa? Thumma atau fa? Fa. Fal ta'tihi. Kita menunjukkan pesan bagi setiap wanita, setiap istri, bahwa ketika suaminya menginginkan diri dia atau mengundangnya, mengajaknya, itu respon harus cepat. Dan dia mendapatkan pahala menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nunda aja menyelisihi hadis ini, apalagi nolak gitu loh, hadirin. Nunda aja, mengulur waktu, merubah makna fa jadi thumma aja sudah menyelisih hadis ini. Nabi kita kan sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa. Kenapa praktek kamu misalnya wahai istri kok ke thumma bukan ke fa gitu loh. Ini aja sudah menyelisihi. Apalagi kalau ditolak gitu loh, hadirin. Mau menunda saja menyelisih ini. Apalagi kalau nolak, berkelit, menghindar. Jadi hadirin Allah muliakan, itu jelas-jelas bermasalah dan ingat dilaknat oleh malaikat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho. Semoga Allah menjaga kita semua dan kembali kita sampaikan bahwa hadis yang begitu begitu membuka mata banyak pihak tentang hal ini. Ada jarang orang berpikir seperti ini. Orang kan berpikir ya, namanya juga kalau bahasa ini kan misalnya permintaannya, misal istri lagi di dapur, ya namanya juga di dapur, nantilah nunggu sejam lagi, dua jam lagi baru ke kamar. Ternyata enggak demikian. Fal ta'tihi. Jadi hadis ini sekali lagi menunjukkan besarnya hak suami, dan di waktu yang sama menunjukkan besarnya tanggung jawab suami. Karena kaidah mengatakan bahwa jika seseorang mendapatkan berbagai fasilitas, berbagai hak, berbagai akses, maka tuntutannya juga besar. Coba lihat, pihak yang mendapatkan berbagai macam hal itu tanggung jawabnya gak ada yang kecil, tanggung jawabnya besar. Dan karena tanggung jawab besar itulah yang mendapatkan berbagai macam hak atau fasilitas atau akses tersebut. Nah, ketika suami mendapatkan hal-hal ini dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti tanggung jawabnya besar, hadirin. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab sebagai pemimpin, tanggung jawab sebagai pendidik, tanggung jawab sebagai pembimbing, lalu memimpin rumah tangganya agar selamat di dunia dan selamat di akhirat, itu besar. Beliau atau suami dikasih berbagai macam akses, dan hendaknya sisi ini yang dilihat oleh suami. Sisi ini yang harus dilihat oleh suami. Sudahkah dia menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan maksimal, sesuai dengan akses yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita buka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin. Selanjutnya saya ada pertanyaan. Silahkan. Tapi sekali lagi jangan lupa doakan ulama kita dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, mendoakan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang orang siapa yang memberikan kebaikan kepada Anda, maka balaslah. Fa ilam tajidu. Dan kalau kalian belum bisa dan belum mampu membalas, maka doakan sampai Anda kalian merasa kalian sudah membalasnya. Jadi hanya mendoakan dalam tanda kutip, mendoakan itu besar ya, tapi kalau hanya mendoakan itu opsi terakhir kalau kita belum bisa balas. Jadi kalau doain saja juga enggak, bagaimana rasa syukur kita? Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Lalu apakah ilmu kita bisa berkah dan bermanfaat? Karena kita sudah ulang-ulang ucapan Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek guru dari Imam Syafi'i. Beliau yang mengatakan bahwa sesungguhnya saya mendapatkan ilmu itu karena banyak bertahmid dan bersyukur. Dan salah satu bersyukur adalah bersyukur kepada yang berbuat baik kepada kita. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini yang perlu kita ingatkan terus agar ilmu kita bermanfaat. Bagaimana sikap kami para istri? Kita masuk ke pertanyaannya. Mungkin yang bertanya lupa atau belum tahu. Bagaimana sikap kami para istri bersikap dengan suami yang tidak menjalankan tugas dengan baik? Tanggung jawab diabaikan karena anak-anak pun tidak ada perhatian. Pernah kami pisah, tapi setelah 3 tahun meminta kembali lagi, rujuk. Demi anak-anak saya setuju dan nikah lagi. Tapi gaya suami tidak berubah. Malas berusaha, roda ekonomi tetap saya yang berusaha. Pertanyaan saya, bagaimana saya bersikap dalam rangka hormat dengan suami demikian, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Hadirin Allah muliakan, dalam hal ini kan konsekuensi dari pilihan yang pertama. Kita sudah tahu suami kita seperti itu, bahkan sudah pernah pisah, lalu kembali memilih beliau tersebut, kembali memilih beliau setelah berpisah. Berarti kan ini konsekuensi dari dua keputusan besar yang terulang. Kalau keputusan pertama salah memilih, lalu bagaimana dengan keputusan yang kedua? Kan kita sudah tahu siapa plus minus suami kita. Pertanyaannya, kenapa pilih beliau lagi kalau kita nggak siap? Atau kita mengeluh dengan sisi beliau yang lain. Ini yang perlu kita renungkan hadirin. Kita buat keputusan, maka jalani keputusan kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba evaluasi. Makanya disampaikan, saya setuju dengan nikah lagi, demi anak-anak saya setuju dengan nikah lagi. Hadirin, pernikahan itu kata Nabi SAW itu karena Allah, bukan karena anak-anak. Dalam riwayat, apa kata Nabi SAW? Diriwayatkan Nabi SAW bersabda, man a'ta lillah wa mana'a lillah, wa ahabba lillah wa kariha lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuhu. Barang siapa yang memberi karena Allah, kalau dia ngasih itu karena Allah, wa mana'a lillah, dan kalau dia gak ngasih itu pun karena Allah, bukan karena dia pelit, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba lillah, dan mencintai karena Allah, benci karena Allah. Wa ankaha lillah, dan menikahkan karena Allah, maka imannya telah sempurna. Maka imannya telah sempurna. Jadi kita tuh pernikahan itu tuh karena Allah, bukan karena faktor anak-anak. Dan ini salah satu awal yang merubah dan membedakan peta pernikahan. Makanya kan pernikahan itu kita sebagai kebutuhan untuk bertakwa, itulah pernikahan. Karena kita tahu kita ini lemah, sehingga yang lemah seperti kita sulit untuk bertahan, untuk bertakwa, untuk istiqomah sendirian tanpa pendamping. Maka disitulah pernikahan itu hadir. Makanya dalam Az-Zubad ulama mengatakan sunna li muhtajin mutiqin il uhab nikahu bikrin dhati dinin wa nasab. Pernikahan itu sunnah bagi yang butuh. Itu yang dijelaskan para ulama, dan mampu menjalankan tugasnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kan gini loh, orang yang membangun narasi bahwa saya menikah atau saya pertahankan pernikahan demi anak-anak, kan gitu ya, kita sering dengar itu ya, saya menikah demi anak-anak atau saya mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Salah satu maknanya apa sih kalimat itu, hadir? Maksudnya adalah saya siap berkorban dalam pernikahan ini demi anak-anak gitu. Artinya kalau saya pribadi enggak gitu. Kalau saya pribadi saya enggak mau. Ini bukan yang saya butuhkan. Ini bukan yang saya inginkan. Tapi demi anak-anak, saya mengiyakan atau saya mempertahankan, dan itu adalah pengorbanan saya. Betul kan? Gitu gak sih? Ya, ketika Allah uji kejujuran kita, ya jalanin gitu loh. Kan itu poinnya. Misalnya orang tahu kita gak suka ke pegunungan karena kita gak kuat dingin, kita gak suka dingin. Kita sukanya tuh kalau jalan-jalan ke pantai. Teman kita ketemu kita di salah satu tempat wisata di pegunungan. Terus tanya, kok kamu di sini? Iya nih, aku tuh dingin banget, makanya lihat aja aku pakai jaket 4 lapis misalnya. Nah kenapa di sini? Demi anak-anak gitu. Artinya apa? Aku tuh gak nyaman di sini. Tapi aku berkorban demi anak-anak. Anak-anakku tuh seneng di sini. Nah, ketika dia katakan saya di suhu misalnya 5 derajat Celcius demi anak-anak, tepat nggak kalau dia sepanjang perjalanan dan di sana komplain masalah suhu yang dingin? Nggak tepat. Karena itu konsekuensi dari sebuah keputusan. Karena dari awal memang Anda nggak suka dingin, tapi Anda demi anak-anak. Ya udah jalanin aja. Kalau akhirnya komplain, ya bicara sama anak-anak dari awal bahwa ayahnya atau ibunya nggak suka dengan dingin. Dan begitu seterusnya. Jadi poinnya nih, kita hanya diuji sesuai dengan narasi kita itu. Wa nablu akhbarakum. Kalian akan diuji sesuai dengan khabar kalian, ucapan kalian. Oleh karena itu, hati-hati dalam niat. Nikah itu gak mudah, hadirin. Kita jujur deh, bertahan di Ramadan aja gak mudah. Semangat di awal Ramadan dengan pertengahan Ramadan itu sama atau beda? Seringkali beda. Itu satu bulan saja, hadirin. Satu bulan. Lalu apa, para syaitan dibelenggu. Dengan beberapa keterangan siapa yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembicaraan para ulama, tapi pada umumnya syaitan dibelenggu. Lalu pintu surga dibuka. Itu aja dengan kelemahan kita sebagai manusia untuk bertahan satu bulan tuh enggak mudah juga. Betul, lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain, tapi dikatakan gampang enggak juga. Nah, pernikahan ini kan bukan sebulan dua bulan. Pernikahan itu ada yang sampai 30 tahun. Ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun. Dan semua secara umum ya, kita itu inginnya tidak ada perceraian seumur hidup. Ya kalau demikian, pastikan niat kita itu benar. Dan dari awal set sesuai dengan kebutuhan. Jujur sama Allah. Dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau udah begini gimana? Allah Ta'ala bisa perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan perbaiki diri kita dan jalankan tugas-tugas kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu. Jadi jangan fokus ke suami, karena itu dari awal kita tahu suami kita demikian. Jadi coba jalankan dengan penuh perjuangan. Gitu. Kalau masuk rumah masakan Padang, ya jangan komplain makanan bersantan, hadirin. Ya Padang emang santan. Jadi enggak usah komplain lagi nih, gimana sih ini rumah makan? Kok santan semua isinya? Lu Anda masuk rumah makan di mana, Mas? Ini kan sama, ini Anda udah tahu karakter sosok ini tuh demikian. Anda sudah pernah menikah dengannya, lalu Anda putuskan menikah lagi dengannya. Tapi dia janji berubah. Ya memang lisan itu mudah hadirin. Tapi kan faktanya apakah janji itu kuat atau tidak? Kan bisa dilihat dari sikap seseorang di pernikahan sebelumnya, lalu setelah pernikahan untuk menentukan apakah memang benar-benar akan berubah atau tidak. Jadi coba berusaha dulu. Minta pertolongan kepada Allah. Dan mohon ampun dan luruskan niat. Karena nikah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz dan tim serta kaum muslimin yang mengikuti kajian dan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, bagaimana jika suami punya hajat kepada kita tapi kita sedang lelah dan akhirnya belum mood, hanya ingin istirahat sejenak dengan niatan agar bisa memberikan yang terbaik, dan suami ridho setelah dibujuk untuk menunda sejenak agar kondisi sama-sama terbaik nyaman. Terkadang wanita butuh mengkondisikan hati fisiknya, hati fisiknya, karena suami kadang meminta di waktu yang dirasa tidak tepat, misal ia baru pulang kerja juga lelah dan saya ingin ia istirahat dahulu agar juga dalam kondisi yang lebih baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, fika barakallahu. Niat yang sangat baik ya, namun tadi ada ucapan karena suami kadang meminta di waktu yang dirasa tidak tepat. Menurut kita nih, pada saat istri ada di depan tungku, itu waktu yang tepat apa tidak? Versi istri ya. Tepat gak kira-kira? Enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan fal ta'tihi. Itu poin kenapa penyebutan di depan tungku itu loh. Pesannya adalah penuhi walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Selama itu tadi, selama tertutup, aurat terjaga dan lain sebagainya. Kecuali karena alasan syar'i, misalnya darurat atau lagi sakit atau lagi enggak memungkinkan. Tapi kalau hanya sekedar, kayaknya momennya kurang pas deh. Tidak. Ini walaupun di depan tungku. Yang kedua, terkadang wanita butuh mengkondisikan hatinya. Hadirin, mengkondisikan hati itu bukan hanya terkadang, tapi harus sering, kata para ulama. Bahkan harus setiap saat. Kata para ulama seperti dijelaskan Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dipersiapkan jiwanya untuk hari esok. Ini adalah kaidah besar dalam muhasabah. Lalu ulama mengatakan bahwa muhasabah itu setiap saat. Mengkondisikan hati itu setiap saat, bukan terkadang. Dan cara yang paling baik mengkondisikan hati itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan dengan memenuhi keinginan kita secara mutlak, bukan dengan mengikuti nyaman atau tidaknya diri kita. Kalau kita ingin mengkondisikan hati, taat deh sama Allah dan Rasul. Itu cara paling enak, cara paling ampuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun jika istri sedang capek, sedang letih dan seterusnya, hadirin, ada banyak opsi kok agar itu tidak sampai misalnya menyakiti istri atau membuat istri drop atau segala macam. Ada banyak cara dan itu dijelaskan oleh pakarnya di bidang itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga pertanyaanku bisa terjawab. Amin. Insyaallah. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu. Amin, amin. Amin. Tapi jangan lupa salam, hadirin. Assalam qobla sual. Salam itu sebelum bertanya. Lalu kemudian jangan lupa, jangan pernah lupakan doa kepada ulama kita. Doakan Imam Nawawi, doakan para ulama-ulama yang lain yang kita menikmati ilmu mereka setiap hari. Sekali lagi, ini untuk kita sebenarnya, sebelum untuk mereka. Dan mereka ladang amalnya udah banyak. Mereka ladang pahalanya banyak banget tadi. Setiap kita belajar Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi dapat pahala. Tapi kita yang butuh bersyukur ini. Kita yang butuh untuk selalu punya mental balas budi gitu. Karena kalau enggak, hidup kita enggak berkah. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, tapi mungkin belum tahu atau lupa ya. Kita harus kasih udzur. Suami saya kalau keluar kota punya handphone yang saya sendiri tidak tahu nomornya. Kalau saya tanyakan pasti dia jawab gak ada. Tapi handphone itu saya selalu melihatnya dia simpan dalam keadaan mati. Apa yang harus saya lakukan? Selama ini saya diamkan karena kasihan anak-anak. Diamkan karena kasihan anak-anak. Tapi setiap kali dia keluar kota sebulan, kerap handphone atau nomor yang saya tahu itu dinonaktifkan. Mohon petunjuknya agar saya tidak berpikir yang aneh-aneh kepada suami saya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Mencurigakan nggak sih ngomong-ngomong? Coba kita tanya para lelaki di sini. Ini mencurigakan gak? Kalau tafsir laki-laki ini apa? Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ada sisi itu ya, tapi wallahu ta'ala masih perlu bukti untuk mengarah ke sana. Dan selama ini baik-baik saja, lalu handphone itu secara kasat mata terlihat selalu mati, lalu beliau juga bilang gak ada ini, handphone yang selama ini dipakai dinonaktifkan, mungkin ada indikasi yang mengganjal ya, tapi Allah Ta'ala bisawab, hendaknya kita kedepankan husnudzon dan mengedepankan percaya dengan pasangan kita. selama tidak ada bukti yang jelas atau yang tegas, qarinah dalam ilmu atau indikasi, ya itu kan butuh dukungan yang cukup kuat gitu loh. Dan bisa aja orang tuh begitu, bisa aja memang ketika safar dia nggak pegang handphone sama sekali dan dia tidak mengaktifkan handphonenya. Oh, jangankan ketika safar, saya tahu ada orang yang nggak pakai handphone tuh, padahal handphonenya ada tapi dinonaktifkan, nggak pakai handphone. Mau safar kayak mau ada di kondisi sehari-hari nggak pakai handphone. Aneh, kayak gini kan aneh. Aneh banget Ustaz, hari gini ada orang nggak pakai handphone. Setuju aneh. Tapi apakah aneh cukup untuk kita menginvestigasi lebih jauh? Enggak juga. Dan ada orang yang dari dulu nggak pernah pakai handphone, dari dulu. Ada orang yang mungkin baru beberapa bulan atau beberapa tahun ini memilih untuk tidak menggunakan. Tapi dia punya handphone, tapi nggak diaktifkan aja. Ada orang-orang kayak gitu, ada. Jadi kalau artinya aneh karena ini tidak sesuai dengan pola mayoritas orang, setuju. Tapi sampai dikembangkan ke hal-hal lain, perlu bukti yang jelas lah. Perlu bukti yang jelas. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menuduh harus, saya nggak mengatakan yang bertanya menuduh ya, tapi ini akan ada kecurigaan dan itu bisa dimengerti. Tapi kalau sampai ke arah sana kan harus ada bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menuduh itu harus kasih bukti. Wal yamin 'ala man ankar. Dan yang mengingkari dia cukup bersumpah kalau nggak ada bukti. Dan kita tahu bukti dalam kasus kehormatan itu lebih pelik daripada kasus-kasus yang lain. Dalam kasus perzinaan, bukti itu kan 4 orang saksi hadirin. 4 orang saksi. Dan kriterianya panjang, sulit, rumit gitu loh. Makanya sampai sebagian ulama menyatakan bahwa mereka tidak tahu ada kasus perzinaan yang sampai pada vonis kepada pelakunya jika masuk dari sisi bukti dan saksi. Namun dalam sejarah masuknya dari sisi apa? Pengakuan pelaku. Karena buktinya susah, 4 orang saksi harus laki-laki semua dan soleh, adil, susah. Itu dan poinnya adalah bukti dalam masalah ini tuh bukti yang lebih banyak atau lebih kuat daripada kasus-kasus yang lain. Terus yang berikutnya hadirin, rumah tangga itu dibangun di atas kepercayaan dan syaitan selalu ingin untuk menggoncangkan kepercayaan kita kepada pasangan kita. Itu yang harus kita waspadai. Karena kalau kita udah gak percaya sama istri atau gak percaya sama suami, berat hadirin. Itu gak ada masalah aja jadi masalah, gak ada apapun aja jadi pemicu. Dan capek menjalani hubungan tanpa kepercayaan itu capeknya minta ampun. Jadi stop aja dari syaitan. Jangan buka pintu untuk syaitan. Terus yang terakhir, kita harus yakin bahwa Allah itu gak ngantuk dan gak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga kita. Ihfadhillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Mungkin kita gak tahu dan kita gak pernah tahu apa yang dilakukan oleh pasangan kita, tapi Allah maha tahu. Dan Allah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya SAW, kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga hak kita. Jadi fokus ke diri kita, hadirin. Dan gak tutup pintu itu. Kalau memang ada sesuatu dan sesuatu itu merugikan kita dan mengkhianati kita, kira-kira Allah akan diam saja apa enggak? Oke, kita tanyakan kembali. Kalau ada sesuatu dengan kasus seperti ini, misalnya suami kita atau istri kita berkhianat atau main belakang, affair dan seterusnya, saya mau tanya, orang tua kita akan diam saja apa tidak ketika tahu anaknya digitukan? Nah, ibu kita akan diam saja apa tidak? Susah pertanyaannya. Atau yang ayah, yang jadi ayah, seorang ayah kan diam aja nggak anak perempuannya diginiin? Oh, masya Allah, Mukhtar langsung enggak. Anak berapa Mukhtar? Kayaknya menjiwa banget jiwa seorang ayah. Orang tua nggak akan diam saja. Kalau begitu, maka ingat kembali sabda Nabi SAW. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadha biwaladiha min hadhihi biwaladiha. Allah tuh lebih sayang sama hambanya dibanding ibu sayang sama anaknya. Allah lebih sayang sama hambanya dibanding ibu itu yang sayang sama anaknya. Itu poin. Gak mungkin Allah biarkan. Kalian kata cukupkan, jangan buka pintu buat syaitan, capek hidup kita. Walaupun memang bisa dimengerti kalau seseorang itu curiga, tapi kalau kita buka pintu ini, babak belur hidup kita, hati kita tuh digoda terus, syaitan kasih was-was terus, capek lah. Udah tutup pintu, yakin sama Allah aja, agar asal kita tetap laksanakan tugas di kota kita, jalankan perintah Allah, cari ridho Allah, dan Allah gak akan diamkan. Wa makaru wa makar Allah, mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala alamin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.